Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Ahibati fillah, jamaah yang kami hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul di masjid ini untuk kembali melanjutkan kajian kita di pekan ke-5. Kita membahas tafsir. Di pertemuan yang lalu telah kita mulai tafsir dari surah Al-Fatihah. Telah kita bahas mengenai basmalah. Sekarang kita masuk pada ayat pertama, yakni ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikhul 'Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka alhamdu yakni wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Alhamdu yang sering diterjemahkan segala puji ini adalah memiliki makna mensifati zat yang dipuji dengan sifat kesempurnaan. Menyifati zat yang dipuji dengan sifat kesempurnaan. Ma'al mahabbah wa ta'zim, yang disertai rasa cinta dan pengagungan. Itu makna alhamdu. Sehingga berarti kita ketika mengucapkan alhamdulillah, kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat apa? Kesempurnaan. Dari sisi apa? Diterangkan setelahnya, al-kamalul dhati wal-wasfi wal-fi'li. Baik sempurna zatnya, sifat-sifatnya, maupun perbuatan-perbuatannya. Sehingga berarti alhamdulillah, kita memuji Allah dengan sifat kesempurnaan, yakni fahuwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah adalah zat yang sempurna pada zatnya, pada sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Ya, itu makna alhamdulillah. Kita menyifati zat yang kita puji ini dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tadi disebutkan diiringi, disertai dengan cinta dan pengagungan. Ini karena kata para ulama, mujarrada wasfihi bil kamal biduni mahabbah wa ta'zim la yusamma hamdan. Semata-mata memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, tapi tidak diiringi, tidak dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan, itu belum disebut dengan hamd, belum dikatakan sebagai hamd. Wa innama yusamma madhan, tapi baru disebut dengan madah. Jadi dalam bahasa Arab itu memuji itu ada alhamdu, ada almadhu. Sama maknanya memuji, ya, alhamdu ada pula almadhu. Hurufnya sama, ha mim dal. Tapi yang sini mim dal ha. Almadhu. Nah, kalau kita hanya memuji Allah, menyifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, berhenti sampai situ, tidak diiringi rasa cinta dan pengagungan, itu al-madhu. Nah, sementara yang kita baca dalam Al-Fatihah ini alhamdu. Nah, sehingga harus selain kita menyifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan tadi, juga harus dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Gitu ya. Jadi masya Allah, ini kita kalau meresapi ketika kita sedang baca alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi ketika kita memuji Allah, segala puji bagi Allah, di situ kita mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, sempurna pada zatnya, sempurna pada sifat-sifatnya, sempurna pada perbuatan-perbuatannya. Tadi nah, ini kita apa? Mencintai dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebenarnya kalau kita meresapi kalimat tersebut, firman Allah tersebut, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya, betul-betul akan mengubah perilaku dan sikap-sikap seorang hamba. Ya kan? Karena dia senantiasa mengingat satu, bahwasanya Allah itu zat yang disifati dengan hamd. Jadi segala kesempurnaan bagi Allah, kita sifati bagi Allah, baik secara zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Artinya ketika kita melihat apa yang terjadi di kehidupan dunia ini, ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang disempitkan rezekinya, ada yang diberi sehat, ada yang diberi sakit, ada yang sedang terjatuh, ada yang sedang terbangun. Ini semuanya barakallahu fikum, ya, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah dipuji dengan segala takdir-takdirnya. Tidak ada perbuatan-perbuatan Allah di dalam menakdirkan itu semua yang kosong daripada hikmah. Oleh karena itu Nabi SAW melihat kejadian apapun itu pasti memuji Allah. Kalau melihat perkara-perkara yang baik, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya lah menjadi sempurna segala kebaikan-kebaikan. Kalau melihat sesuatu yang, ya, tidak menyenangkan, beliau tetap memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala kondisi apapun. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dipuji pada setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Karena tadi segala perbuatan Allah itu terpuji sempurna. Barakallahu fikum. Tinggal kadang kita yang belum bisa mengetahui hikmahnya. Juga tadi diiringi dengan cinta, yang namanya kita baca alhamdulillah diiringi dengan cinta dan pengagungan. Dan barakallahu fikum, yang namanya cinta kepada Allah dibuktikan dengan apa? Dengan menjalankan syariatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, jika kalian itu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, ikutilah syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita senantiasa lisannya mengucapkan alhamdulillah, itu wujudnya berarti kita harus iringi pula dengan mencintai Allah dengan menjalankan syariatnya. Wujud cinta kepada Allah ketika kita berada di persimpangan jalan antara keridhaan Allah dengan keridhaan makhluk, mana yang kita dahulukan? Kalau kita lebih mengedepankan kecintaan Allah, tentu kita apa? Laksanakan perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah ini. Meskipun ada mungkin orang yang tidak suka, ada orang yang tidak pas, ada orang yang benci. Selama itu syariat Allah, Allah ridha dengan jalan tersebut, kita jalani. Karena bagi kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah kalimat ya, yang kalau kita fahami kandungan maknanya subhanallah, betul-betul akan bisa mengubah perilaku seorang hamba, sikap-sikap seorang hamba dalam kehidupannya. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb yang sering diterjemahkan dalam bahasa kita dengan Tuhan, Al-Alamin, alam semesta. Beliau menerangkan di sini kata Rabb wa huwa man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Rabb itu adalah zat yang terkumpul padanya tiga sifat. Jadi ketika kita mengatakan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, Rabb itu adalah ya zat yang terkumpul padanya tiga sifat. Yang pertama al-khalqu, penciptaan. Yang kedua al-mulku, kekuasaan atau kepemilikan. Yang ketiga at-tadbiru, pengaturan. Ya, jadi Rabb zat yang padanya terkumpul tiga sifat itu. Al-Khalq, penciptaan, artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta perbuatan-perbuatan makhluknya. Jadi manusia itu sendiri yang menciptakan Allah, perbuatannya juga Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Ini Al-Khalq. Kemudian al-mulk, kekuasaan, kepemilikan. Ini juga artinya bahwa seluruh alam semesta ini, siapa yang menguasai dan memilikinya? Satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Demikian juga yang ketiga, at-tadbir, pengaturan. Artinya yang mengatur seluruh alam semesta ini, ya, sehingga misalkan ada kejadian ini, kejadian itu, seorang bertindak demikian, yang mengatur semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga berarti Allah adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah lah pencipta, yang menguasai dan memiliki, serta yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itu kandungan Rabb. Kandungan makna Rabb. Ini juga kalau kita meresapi baik-baik hal ini, barakallahu fikum, segala kejadian yang sedang kita hadapi, problem kehidupan, permasalahan kehidupan, barakallahu fikum, ya kita menyadarinya bahwa ini semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Menjadikan kita merasa tenang. Jadi sesempit apapun kondisi seseorang, itu bukan karena sebuah kejadian yang istilahnya itu terjadi dengan sendirinya, terjadi dengan tidak di apa, artinya sesuatu yang berjalan tanpa ada yang mengatur, tidak. Jadi kita misalkan mendapatkan masalah A, B, C, D, E, kok semua terjadi dalam satu waktu, itu bukan sesuatu yang terjadi tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang menetapkannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki itu terjadi pada diri kita, dan kita yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tadi, barakallahu fikum, tidak ada kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di alam ini yang kosong daripada hikmah. Ya kan? Jadi kadang kita itu merasa, kok bisa begini, begini, di bertubi-tubi ujian dan cobaan datang, seolah kita merasakan kesendirian, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli, kepada siapa saya harus mengadu. Barakallahu fikum. Tentunya jawabannya bahwa semua itu terjadi bukan sesuatu yang ya tidak ada yang mengaturnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, al-malik, al-mudabbir yang menetapkan yang terjadi pada kita. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan. Sesuatu itu terjadi tidak ada yang kebetulan, tetapi dengan pengaturan dari Allah Rabbul Alamin. Itu ya, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-alamin, al-alamin di sini, qala al-ulama kullu ma siwa Allah fa huwa min al-alam. Segala apa-apa selain Allah itulah alam. Ya, jadi alam itu adalah apa? Segala apa-apa yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa makhluk ini semuanya disebut dengan alam? Wusifu bidzalik li'annahum 'alamun 'ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu disifati dengan alam, ya, disebut alam. Kenapa? Karena mereka adalah tanda, tanda bagi sang penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk kenapa disebut dengan alam? Karena makhluk itu adalah alam, dengan memendekkannya, alamun adalah tanda dari kekuasaan penciptanya. Ya kan? Kalau kita melihat adanya kejadian-kejadian di alam ini, apa itu matahari, bulan, langit, gunung, di situ terdapat tanda kekuasaan sang penciptanya. Ya kan? Kalau kita melihat bagaimana mungkin ya kan sebuah makhluk yang besar, matahari beredar terus setiap harinya, demikian pula bulan, tidak pernah ada tabrakan. Kalau kita melihat kan pengaturan manusia, ada maksudnya apa itu, mobil sana sini itu kan ada saatnya, nggak pas tabrakan. Nah, kalau ini coba kita melihat alam semesta ini, tidak ada yang kemudian barakallahu fikum kemudian terjadi tabrakan antara matahari dan rembulan, antara bintang ini dengan bintang itu, semuanya teratur dan itu sudah terjadi ya sekian ratus tahun dan seterusnya ke belakang. Barakallahu fikum. Juga pada diri manusia tersebut, kalau kita perhatikan kondisi tubuh kita, di situ terdapat tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu alam. Ya, sehingga fi kulli syai'in minal makhluqat ayatun tadullu 'alal khaliq. Segala sesuatu dari makhluk-makhluk itu semuanya pasti menunjukkan kepada sang penciptanya. Menunjukkan 'ala qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa 'izzatihi. Menunjukkan kekuasaan Allah, hikmahnya Allah, rahmatnya Allah, keperkasaannya Allah. Kalau kita mau melihat kepada makhluk-makhluknya. Ini ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta ini. Kemudian ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman memiliki makna Zur Rahmatil Wasi'ah, Zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Sementara Ar-Rahim memiliki makna Zur Rahmatil Wasilah, Zat yang memiliki kasih sayang yang sampai kepada makhluknya. Jadi kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat bahwasanya Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Kasih sayang Allah sangat luas. Adapun Ar-Rahim ini menunjukkan kepada fi'luhu, perbuatan Allah di mana Allah menyampaikan rahmat tadi kepada makhluk-makhluknya. Kita bisa mengambil faedah dari penyebutan dua nama Allah ini setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kita bisa mengambil faedah bahwasanya rububiyah Allah di alam semesta ini, yaitu pengaturannya dari penciptaan, penguasaan, dan pengaturan Allah terhadap alam ini, itu mabniyatun ala rahmah al-wasi'ah lil khalqi al-wasilah, dibangunnya di atas kasih sayang yang sangat luas bagi makhluk-makhluknya. Beliau mengatakan di sini seolah-olah ketika Allah telah menyebutkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbnya alam semesta, yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, seolah-olah ditanyakan ma nau hadhihi rububiyah, pengaturan Allah di alam ini itu seperti apa. Ibaratnya kalau kita coba analogikan kepada makhluk, sekarang siapa pemimpinnya? Fulan. Bagaimana model kepemimpinannya? Garang, tegas, galak, atau yang penuh dengan kelemah lembutan? Ya kan? Ini sama. Allah firmankan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbnya semesta alam, yang menciptakannya, yang menguasainya, yang mengatur alam ini. Pengaturan Allah itu dibangun di atas prinsip apa? Maka diterangkan pada ayat setelahnya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang Maha Luas rahmatnya, yang menyampaikan rahmatnya kepada makhluknya. Artinya berarti alam semesta ini, barakallahu fikum, ya, pengaturan Allah terhadap alam semesta ini dibangun di atas rahmah al-wasi'ah, rahmat yang sangat luas. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai ada keputusasaan, jangan sampai ada dalam hati kita kok kejam sekali, saya seperti ini, kondisi hidup saya susah, sempit. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengatur alam semesta ini di atas rahmatnya yang begitu luas. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya para tawanan perang. Di antara tawanan perang tadi ada seorang wanita yang sedang mencari-cari bayinya, anaknya yang masih kecil, yang masih menyusu. Cari-cari, akhirnya ketemu anak tersebut, langsung direngkuh dan diberikan ASI. Maka melihat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Atarauna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Bagaimana pendapat kalian? Apakah wanita itu tega melemparkan anaknya ke dalam api? Ya kan, lihat, nyari-nyari anaknya dari tadi. begitu ketemu langsung diambil, dikasih ASI. Nah, kata Nabi, mungkin tidak. Ini anak wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api. Tentu jawab sahabat, la wallah, tidak demi Allah. Wahia takdiru alla yatrahahu, tidak demi Allah, dalam kondisi wanita itu mampu untuk tidak melemparkannya ke dalam api. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu arhamu bi'ibadihi minal mar'ati biwaladiha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih rahmah, lebih sayang, lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita itu kepada anaknya. Ini untuk menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan berbagai macam ujian-ujian hidup demi Allah, itu bukan karena Allah benci kepada kita. Bukan karena kita, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencelakakan kita. Tidak. Semua itu justru menunjukkan apa? Kasih sayang Allah. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum akan menguji mereka. Ya kan, dan siapa yang ridha maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini didatangkannya ayat yang kedua Ar-Rahmanur Rahim, kata Syekh di sini untuk menjelaskan bahwa bagaimanakah rububiyah Allah di dalam mengatur alam semesta ini dibangun di atas apa? Mabniyatun ala rahmatil wasi'ah lil khalq, dibangun di atas kasih sayang yang sangat luas kepada makhluknya. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, yang ke ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan. Yaumiddin pada ayat tersebut yaitu Yaumul Qiyamah. Ad-din bimakna al-jazah. Din di situ bermakna pembalasan. Jadi din itu bisa bermakna agama, ya kan, kan sering kita mendapati kata din sebagai makna apa? Agama. Tetapi di sini maknanya ad-din huna bimakna al-jazah. Din pada ayat ini memiliki makna jazah, pembalasan. Yani annahu subhanahu wa ta'ala malikun لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang merajai di hari itu, hari kiamat, hari pembalasan, saat dimana makhluk-makhluk itu semua diberi balasan atas amalannya. Fala malika ghayruhu fi dhalika al-yawm, tidak ada raja di hari itu yang selain Allah. Tidak ada raja selain Allah di hari itu. Jadi ad-din disini singgung juga oleh beliau, ad-din tamatan yuradu bihi al-jaza. Din terkadang bermakna pembalasan sebagaimana dalam ayat ini. Wa taratan yuradu bihi al-amal. Din juga terkadang bermakna amalan, ini sebagaimana dalam firman Allah, lakum dinukum waliyadin, untukmu amalanmu dan untukku agamaku. Maksud din amalan, agama. Ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu amalanmu, untukku amalanku. Faedah daripada ayat ini bahwasanya Allah adalah yang merajai hari pembalasan, yang pertama adalah isbat, isbatul mulk lillah, itsbatu mulkillah azza wa jalla, menetapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa malakutihi yaumal qiyamah yaumad din, wa Allah yang menguasai yang merajai hari pembalasan. Karena fi dzalika al-yawm tatalasha jami'ul malikiyat milkiyat wal muluk, karena di hari tersebut binasalah seluruh kepemilikan-kepemilikan dan para raja. Ya, tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan di hari itu. Kalau di dunia masih ada para penguasa, masih ada para raja, tapi nanti di yaumul qiyamah barakallahu fikum tidak ada lagi selainnya. Maka binasa. Tatalasha jami'u al-milkiyat wal-muluk, segala kepemilikan-kepemilikan dan raja-raja semuanya binasa, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari tersebut. Faedah yang bisa diambil di situ adanya penetapan juga hari kebangkitan, hari pembalasan. Itsbatul ba'ats wal jazaa', penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Karena Allah telah berfirman, Malik yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Sehingga berarti di situ terdapat faedah pula dorongan ya kepada manusia untuk memperbanyak amal. Hasal imsah, di situ ada apa? Hasul insani ala an ya'mal lidzalika al-yawm, motivasi dorongan bagi para hamba untuk mengerjakan amalan sebagai bekal di hari tersebut. Jadi kadang memang kita kalau ditanya yakin tidak dengan hari kebangkitan, jawab kita tentu yakin, tidak ada yang meragukan adanya hari kebangkitan, hari di mana masing-masing orang itu dibalasi sesuai amalannya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Untuk Allah balasi orang-orang yang berbuat jelek, berbuat buruk sesuai amalannya itu, dan orang-orang yang berbuat baik Allah akan balasi dengan surga. Semua ya Allah balasi sesuai amalannya dahulu di dunia. Cuman terkadang memang kita barakallahu fikum tertutupi oleh berbagai macam ya dorongan-dorongan hawa nafsu sehingga terlupakan. Seolah-olah tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Terdorong berbuat maksiat ini, terdorong berbuat maksiat itu, melanggar perintah Allah yang ini, melanggar perintah Allah yang itu. Maka ketika kita membaca surah ini dengan penuh penghayatan, merenungi ya Malik yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, kita akan ingat akan ada datangnya nanti hari pembalasan, di mana ketika itu segala milik kita enggak lagi bermanfaat. Tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Seorang kadang di dunia ini terlalaikan karena dia masih punya tadi kekuasaan. Dengan uangnya misalkan dia bisa beli ini, bisa beli itu, bisa mengatur ini, bisa mengatur itu. Seorang punya kekuasaan, bisa menginginkan ini, menginginkan itu, sehingga lupa. Karena di dunia ini ya dia masih tadi ada manfaatnya itu harta, ada manfaatnya kekuasaan yang ia miliki. Di hari kiamat kelak barakallahu fikum tidak ada lagi segala kepemilikan, segala tadi apa raja itu semua sirna binasa. Maka hendaknya kita ingat saat seperti itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika itu kecuali amal saleh kita masing-masing dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, dari tiga ayat ini ulama menyebutkan bahwa di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terdapat padanya tiga perkara, yaitu cinta, kemudian harap, dan takut. Terkumpul pada ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi di situ terkandung makna apa? pengagungan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, karena dalam makna alhamdu itu apa tadi, pujian yang diiringi dengan mahabbah. Kemudian pada Ar-Rahmanir Rahim terkandung di situ apa, harapan. Dan pada Malik Yaumiddin, bahwa Allah adalah yang merajai hari pembalasan, di situ terkandung makna untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah kita di dalam beribadah kepada Allah. Tiga perkara ini harus terkumpul: cinta, harap, dan takut. Cinta, harap, dan takut. Nah, jadi keliru ketika seorang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja. Kata mereka, kalau ibadah kepada Allah diiringi rasa takut, itu belum ikhlas. Jadi harus saja cinta saja. Ini keliru. Apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang surga? Agar memunculkan harapan. Apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hamba-hambanya dengan siksa api neraka? Agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian sufiyah mengatakan ibadah ikhlas itu kalau landasnya cinta saja. Kalau masih ada gara-gara takut dengan api neraka, gara-gara ingin masuk surga, dapat nikmat surga, itu belum ikhlas. Lah, tidak. Jadi barakallahu fikum, di dalam kita ibadah kepada Allah, selain cinta, di situ juga kita mengharapkan rahmat Allah. Baik itu di dunia ini yang Allah segerakan, ataupun nanti di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kita juga takut kepada Allah, ya, bagaimana juga takut hukuman Allah yang disegerakan di dunia ini ataupun yang nanti Allah persiapkan di akhirat. Ya barakallahu fikum, untuk mereka orang-orang yang kufur kepadanya, maksiat kepadanya, berupa siksa api neraka. Nah, ini ya mungkin yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Mudah-mudahan dengan kita meresapi kandungan makna yang terdapat pada ayat tersebut, bermanfaat untuk kehidupan kita, ya, untuk kita terus dan terus meningkatkan amal soleh kita, beramal kebaikan demi mempersiapkan nanti kehidupan akhirat kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.